Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan. Qala Ibn Qudamah al-Maqdisi rahimahullah, faslun fi bayani sifatil masrutah. Fasal, penjelasan tentang sifat-sifat yang disyaratkan pada orang yang terpilih menjadi sahabatnya. Ruwayna ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qal al-mar'u ala dini khalili wal yanzur ahadukum man yukhalil. Hadis ini hasan, dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi dan Ahmad, disahihkan oleh Syekh Al-Albani atau dihasankan oleh Syekh Nursin Al-Albani rahimahullah. Nah, telah diwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu tergantung agama temannya. Tergantung pada agama temannya. Khalil. Bukan sekedar teman, tapi adanya kecintaan. Sahabat. Maka perhatikanlah seorang di antara kalian, siapa yang dijadikan sahabat atau temannya tersebut. Hadis ini menjelaskan kepada kita semuanya bahwasannya seperti yang dikatakan oleh para ulama, seseorang itu yata'assar katsiran biqarinih. Bahwasannya seorang itu sangat-sangat banyak terpengaruh dengan qarinnya, orang yang di samping atau dijadikan teman. Sampai-sampai disebutkan satu kisah, karena saking seringnya seperti manusia saja terpengaruh dengan tingkah laku pola dari binatang. Seperti disebutkan, ada seorang yang dia kerjanya tiap hari mengembala atau mengurusi sapi. Iya. Bagaimana ta'asar berpengaruhnya tingkah laku binatang itu kepada majikannya atau yang mengurusi sapi itu. Karena tiap hari, setiap waktu diurus, sampai-sampai ketika ada orang yang dia ada orang yang dia tahu bahwasannya dia itu pengurus sapi, pengembala sapi. Dari mana taunya? Ketika orang itu berbicara, lewat padanya seekor lalat. Ya, seekor lalat, dia mengapa menggerakkan kepalanya begitu. Orang ini langsung tahu, ini dia pengembala sapi. Kok bisa tahu? Tanya saja. Ternyata ia benar. Artinya, manusia saja berpengaruh besar terhadap tingkah laku pola dari yang ada di sampingnya atau sering dia bertemu terus-menerus setiap waktu dengan binatang, bayangkan. Maka seperti itu pula orang yang misalnya miara kucing akan terpengaruh dengan sifat-sifat binatang tersebut. Malu-malunya, malu-malu kucing ya. Nah, asal jangan malu-maluin. Malu-malu kucing. Kenapa? Karena dia sering main kucing. Ya ta'asar atau burung. Terpengaruh. Lagi bagaimana dengan sesama jenisnya yaitu manusia? Tentu lebih-lebih lagi. Makanya dikatakan oleh para ulama, ya ta'asar kathiran biqarin. Sangat terpengaruh besar dengan teman dekatnya. Oleh karena itu di dalam hadis ini, nah, pertemanan dan persahabatan itu ternyata dibimbing oleh Islam untuk kita berhati-hati di dalam mencari sahabat atau teman. Kenapa? Karena dalam hadis ini disebutkan al-mar'u 'ala dini khalilih. Seorang itu tergantung agama temannya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Falyandur ahadukum man yukhalil." Maka perhatikanlah kepada siapa seseorang itu dia menjadikan temannya. Maka banyak dari asar-asar para a'immah ketika menanyakan tentang seorang ahli sunnah atau bukan, seperti dalam satu kitab dikatakan ada seorang ulama menanyakan, dari mana kalian? Dari ini. Disebutkan negeri-negeri yang memang itu tempat fitnah. Yaitu tempat-tempat khawarij ketika itu. Kepada siapa dia bergaul? Kepada kelompok ini. Idan huwa khawarij. Kalau begitu dia khawarij. Sama seperti demikian rupa. Iya. Penilaian para ulama. Artinya memang sangat besar pengaruh pertemanan dan persahabatan itu. Makanya kata beliau menjelaskan di sini, wa'lam annahu la yasluhu lisahabah atau lisuhbah kullu ahad wala budda an yatamayyizal mashub bisifat wa khisal yargibu bisababiha fi suhbatihi. Ketahuilah, sesungguhnya tidaklah pantas bagi sahabat setiap orang. Dan harus, kata beliau, dibedakan yang dijadikan sahabat ini dengan sifat-sifat dan bagian-bagian. Dengan sebab apa dia menjadikannya sahabat? Wa tustarat tilkal khisal bihasbil fawaid matluba minas suhbah. Dan disyaratkan pada bagian-bagian tersebut ya, sesuai dengan faidah yang dicari ketika mengadakan menjalin pertemanan atau persahabatan. Kata beliau, wahia imma dunyawiyah kal intifa' bil mal wal jah au bil mujarrad al isti'nas bi musyahadatil wal muhawarah. Kata beliau, bisa jadi tujuan-tujuan diadakannya pertemanan itu, artinya di sini beliau menjelaskan bahwasannya, ketika seseorang menjalin pertemanan dan persahabatan tidak lepas dari perkara ini. Imma karena ada tujuan-tujuan. Disebutkan oleh beliau, bisa jadi tujuannya duniawiyah. Seperti karena memanfaatkan harta. Atau mencari kemanfaatan kedudukan. Atau sekedar hanya ya berbuat baik. Yang bisa dilihat, berkunjung, atau adanya hanya dialog saja, seperti itu. Dan bukan itu tujuan pembahasan kita. Wa imadiniyah. Dan bisa jadi karena adanya tujuannya, bagian yang dicari dari pertemanan itu adalah karena masalah agama. Wa tajtama'u fihal aghradul mukhtalifah. Maka dari sini terkumpullah di dalam bagian-bagian agama ini tujuan-tujuan yang berbeda-beda. Minha al-istifada bil ilmu wal amal. Karena ingin mengambil faedah, manfaat ilmu dan beramal. Wa minha al-istifada minal jah. Tahsinan an idha'i man yuqaddir qalbi wa yasduru anil ibadah. Atau diantaranya mengambil faedah dari kedudukan yang bisa menjaga dari gangguan-gangguan yang bisa mengotori hati. Iya. Dan bisa ditutup. Dan dari perkara-perkara yang bisa menutup dari ibadahnya. Wa min hal istifada minal mal. Li'iktifa'i bihi anitadji'il awqat fitalabil qut. Bisa jadi mengambil faedah dari harta karena mencukupkan untuk menyia-nyiakan waktu di dalam mencari makanan pokok. Artinya dengan talabatul ilmi udah cukup. Ya kalau kita rehlah ke negeri Yaman, ya dipenuhi segala kebutuhan kita. Nah, tinggal kita belajar saja, walaupun seadanya. Wa min hal isti'ana fil muhimmat. Atau diantaranya karena ingin membantu atau mengambil bantuan dengan apa? Dengan perkara-perkara yang penting. Wa takunu uddah fil masaib. Wa quwwatu fil ahwal. Maka jadilah mencari ilmu itu dengan persiapan-persiapan menghadapi musibah-musibah dan memupuk kekuatan dalam beberapa keadaan dengan adanya masalah agama. Berbekal biar kuat, sabar seperti itu. Wa minha intidharu syafa'ah fil akhirah. Di antaranya juga karena menanti syafaat nanti di akhirat. Kama qala ba'du salaf, sebagaimana sebagian salaf, istaqsiru minal ikhwan. Fa inna likullil mu'min syafa'ah. Perbanyaklah oleh kalian saudara-saudara itu. Karena masing-masing mukmin nanti akan memberikan syafaat. Dan memang ada hadisnya tentang mukmin nanti memberikan syafaat kepada mukmin yang lainnya. Dan juga disebutkan oleh para ulama pentingnya persaudaraan, karena dengan adanya saudara, yaitu ketika kita lalai ada yang mengingatkan, ketika kita susah ada yang membantu dan menopangnya. Ketika bergembira, kita akan bersama bergembira. Ketika dia mati, ada yang mengenangnya dan menangisinya karena kebaikan-kebaikannya. Banyak faedahnya dari persaudaraan. Yaitu persaudaraan karena din. Fahadihi, kata beliau, kata Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah, maka hal ini fawaid. Tastadda'a kullu fa'idatin surutan la tahsulu illa biha. Maka inilah fa'idah-fa'idah yang mendorong. Masing-masing fa'idahnya tentunya dengan syarat-syarat yang tidak akan bisa dihasilkan kecuali dengan adanya persahabatan tadi. Ima dia karena dunia atau karena agama. Begitu. Maka seperti yang sudah disebutkan oleh beliau, tujuan kita adalah persaudaraan karena agama. Dan inilah yang dikatakan persaudaraan yang hakiki, yaitu persaudaraan berdasarkan keimanan. Makanya al-muhim wa fil jumlah, ya, secara kesimpulannya, fayan bagi an yakuna fiman yu'thar suhbatuhu khamsu khisal. Kesimpulannya, maka mesti ada pada orang yang kita utamakan menjadi sahabat itu khamsah khisal, mempunyai lima bagian perangai yang harus ada pada sahabat yang kita ingin jadikan sahabat. Kata beliau, an yakuna aqilan wa husnul khalq ghairu fasiq walal mubtadi' wala haris ala dunya. Lima. Yang pertama, kalau kita kasih nomor, teman itu harus yang berakal. Yang kedua, akhlaknya baik. Yang ketiga, bukan orang fasik. Yang keempat, bukan mubtadi'. Yang kelima, bukan yang semangat terhadap dunia. Lima. Nah, ini yang harus ada pada orang yang kita ingin jadikan sahabat. Dijelaskan kenapa harus berakal, kenapa harus berakhlak yang baik, kenapa yang bukan fasik, kenapa mubtadi, bukan yang dia haus atau semangat hanya perkara dunia saja. Kata beliau, kata Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah, amal aql fahuwa ra'sul mal. Adapun yang namanya akal adalah modal utama. Ra'sul mal maksudnya modal utama. Iya. Kita jangan berpikiran sahabat itu hanya sahabat yang kaitannya orang lain, bukan ya. Tetapi persahabatan itu adalah suhbah, yang namanya itu suhbah yang mengiringi kita, yang selalu mendampingi kita. Masuk ke dalamnya adalah orang yang ingin dijadikan sebagai istri bagi kita. Imam yang ke-1, imam yang ke-2, imam yang ke-3, imam yang ke-4. Nah, harus ada padanya bagian-bagian ini. Iya. Yang pertama, berakal. Karena akal itu adalah modal utama. Wala khaira fi suhbatil ahmak, dan tidak bagus, kita artikan seperti itu, tidak baik berteman orang yang dia ya ahmak itu. Ya antum tahu ya ahmak. Nah, enggak cerdas, begitulah. Kita peralus ya. Nah. Kenapa? Li'annahu yuridu ayanfa'aka fayadurruka. Karena kalau orang yang tidak cerdas ini, nah, dia menginginkan kebaikan, manfaat kepadamu, justru membahayakanmu. Seperti sering ana berikan contoh di majelis-majelis, kalau temannya yang kurang cerdas, dia ingin memberikan manfaat kepada kita, justru memodorkan kita. Kita lagi tidur, ada nyamuk di pipi kita. Aduh, kasihan temanku ini. Dia ambil sendal, dia pukul nyamuk itu. Pak! Marah-marah. Enggak, anak itu nolong antum. Nanti antum digigit nyamuk. Benar gak niatannya? Benar. Tapi kenapa? Karena kurang cerdas tadi. Ya, bahaya. Ini dalam masalah perkara apa? Perkara yang sepele. Meningkat perkara yang lebih mengerikan lagi. Kalau kita punya teman seperti ini, sahabat seperti ini. Ini rahasia ya. Jangan antum sampaikan kepada yang lain. Ya. Janji, ya, janji. Terus dia cerita. Gini. Tapi Itu rahasia loh. Jangan sampaikan kepada yang lain. Gitu. Gimana coba? Rusak, berantakan. Perkara yang lebih ngeri lagi. Masalah agama. Wah, lebih ngeri lagi. Nah. Kalau dia ikut misalnya mendengarkan perkara-perkara yang Masya Allah harus dijaga. Ini terkait masalah fitan misalnya. Ya, akhirnya dia, anak dapat faidah. Dari teman anak ustaz, begini. Akhirnya fitnah. Itu kalau punya teman yang seperti itulah. Ya, kalau dalam keluarga, ya antum sendiri bisa beri contoh. Kalau istri. Nah, iya, contohnya banyak yang seperti itu. Nah, kasih belanja misalnya. Ini untuk sebulan ya. Misalnya dikasih uang. Ya, sebulan. Nah, dia sebulan enggak masak. Masaknya nasi aja. Lauknya enggak dibelikan. Nah, ya buat sebulan. Enggak cukup nanti katanya. Pinter enggak? Harusnya kan diatur. Bisa beli, misalnya beli apa. Seperti itu. Nah, ya ini juga kan berhias juga kebutuhan. Ini pandemi misalnya. Uang hanya sebatas seperti itu. Cukup sebulan. Ya sudah, akhirnya nasi saja dengan garam. Biar cukup sebulan. Cerdas enggak? Kelihatannya cerdas, tapi seperti itulah. Atau perkara-perkara yang lainnya. Nah. Kemudian kata beliau, wa na'ni bil aqil alladhi yafham umur ala ma hi alaih. Ini dia penting. Maksudnya berakal itu apa? Yang kami maksudkan dengan orang yang berakal adalah yang dia paham perkara-perkara sesuai dengan perkara itu. Ima bin nafsi, ima dia paham karena sendirinya. Alhamdulillah. Teman kita kalau dia pemahamannya Masya Allah. Kalau kita cerita tanpa kita pesan, dia udah paham. Bahwasannya ini perkara rahasia. Kalau tanpa kita menjelaskan detail, dia paham. Dengan singgungan atau dengan isyarat paham. Masya Allah seperti ini. Apalagi kita punya istri seperti itu ya. Masya Allah, luar biasa. Nikmat sekali. Kita begini-begini, dia sudah paham. Naam. Iya. Atau imma ayakuna bihaitsu idza ufhima fahim. Iya, atau dengan dari sisi kalau dia diberikan pemahaman paham. Kan ada orang yang dikasih penjelasan ini begini, begini, begini. Kayak seperti tadi contoh, ini rahasia ya, jangan kasih tahu siapa-siapa. Justru dia cerita ini rahasia loh. Jangan kasih siapa-siapa. Loh dia kasih tahu ke orang lain kok. Seperti itu. Nah, kalau kita kasih pemahaman, dia paham. Itu. Itu namanya yang berakal. Tetapi tentunya enggak cukup teman hanya berakal saja. Harus yang kedua. Wa imma husnul khuluq. Bisa jadi, atau adapun husnul khuluq, adapun berakhlak yang baik, fala buddha minhu, mesti harus. Nah. Kenapa? Itrubba akilin yaglibu ghadab. Al-sahwa. Fayuti'u hawa fala khaira fi suhbati. Nah. Karena tidak sedikit orang yang berakal itu terkalahkan dengan amarah emosinya dan atau syahwatnya. Sehingga tabiatnya mengikuti apa? Atau mentaati hawa nafsunya. Maka gak bagus punya sahabat seperti itu. Kalau akhlaknya jelek. Cerdas gak? Cerdas. Kalau dikasih pemahaman, paham. Tapi akhlaknya gak bagus. Iya, gak jujur. Justru kalau orang yang berakal, akhlaknya tidak baik, tidak bagus, bersiasat. Ya, yang kita sebut dengan apa? Bukan cerdik, tapi licik. Kalau orang yang baik, berakal, cerdik, pandai. Tapi kalau orang yang dia berakal, tetapi akhlaknya jelek, licik. Mesti seperti itu. Dia akan licik. Naam. Tidak akan amanah. Terkalahkan dengan emosinya. Terkalahkan dengan mengikuti hawa nafsunya. Maka kata beliau, tidak baik untuk dijadikan teman. Naam. Wallahu a'lam bishawab. Karena kemalaman nanti insyaallah kita lanjutkan. Pada kesempatan yang akan datang, kita akan jelaskan, bacakan penjelasan beliau tentang poin-poin yang berikutnya, sifat-sifat yang ada pada orang yang kita jadikan sahabat. Tafadhalu barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab.